Sebuah lagu spesial untuk mas-mas yang ada di sini di Wotan. Damailah kalian karena damai itu indah. Dua jarinya diangkat. Yo. Monggo Mas Duri. Tangan boleh diangkat, dua jari boleh diangkat. Kau bayangkan ajal mendekat. Apa yang kau buat, kau takkan selamat. Dirimu pasti habis dan tamat. Bukan ku sabar sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Barang buat Wotan. Wes.